Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون جماعة صلاة مغرب para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa Allah menolong hamba-hambanya yang jujur menginginkan ketakwaan kepadanya. Dan kita berharap kepada Allah senantiasa untuk memberikan taufik kepada kita. Karena tanpa pertolongan, tanpa inayah, tanpa barakallahu fikum hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan satu kebaikan walaupun ringan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Situasi yang hujan, alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk tidak menjadikan penghalang kita dari talabul ilmi. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, hajatuna ilal ilmi ahwaju ilaina min hajatina ila ta'ami wa syirab. Kata beliau, kebutuhan kita seorang muslim terhadap ilmu agama ini lebih sangat amat kita butuhkan dari sekedar butuhnya kepada makanan dan minuman. Butuhnya seorang muslim terhadap ilmu agama ini lebih sangat dia butuhkan daripada sekedar makan dan minum. Kok bisa demikian ya? Kenapa? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, lianna hajatana ila ta'ami wa syarab yaum au yaumain. Karena butuhnya kita kepada makanan dan minuman sehari atau dua hari saja. Maknanya, seorang tidak makan seharian, tidak minum seharian, masih kuat untuk hidup. Dua hari pun masih mampu sebagiannya. Nah, namun berbeda, kata beliau, hajatuna ilal ilmi adadal anfus. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini sepanjang nafas kita masih berfungsi. Seorang tanpa ilmu agama terancam beramal dengan amalan yang menyimpang. Seorang tanpa ilmu agama maka tidak ada benteng untuk membentengi bisikan syaitan. Seorang tanpa ilmu agama nyaris dia hidup di atas kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya hidup di atas kemaksiatan? Apalah artinya hidup tiada ketaatan kepada Allah? Lihatlah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, Bahwasanya kata beliau, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Atau kata beliau sebelumnya, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alihi arba'an liwafatihi. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa, fa illam yakuna la tibara fi qimatihi. Aw kama qal, kata beliau, seorang yang tidak pernah mencicipi, malam yaduk belum pernah merasakan dhullat ta'allumi sa'atan, susah beratnya untuk belajar ilmu agama walaupun sesaat. Tidak pernah mencicipi sama sekali beratnya belajar ilmu agama. Tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan betapa hinanya jadi orang yang bodoh seumur hidupnya. Dia mengatakan, masa perkara seperti itu aku bisa tidak tahu padahal usiaku sudah tua. Sungguh merasa rendah jadi orang yang bodoh. Lihatlah. Maka kata Al-Imam Syafi'i berikutnya, wallahi, demi Allah, hayatul fata, hidupnya seorang pemuda, akan menjadi hidup bil ilmi waqtuqa, dengan sebab memiliki ilmu agama dan juga ketakwaan, ilmu yang diamalkan. Fa illam yakuna, kalau tidak ada padanya kedua perkara ini, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ketakwaan, la tibaro fi qimatihi, maka tidak dianggap keberadaannya, tidak ada nilainya. Naam. Yang sebelumnya, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, maka orang yang terlewatkan mau belajar ilmu agama selagi kesempatan masih ada, maka fakabir alaihi arba'an, takbirlah 4 kali. Makanya apa? Liwafatihi, dianggap seperti orang mati. Takbir atasnya 4 kali untuk kematian yang ada padanya, mati tidak memiliki ilmu agama. Naam. Nassallallahu salama wal afiyah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting kita belajar ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan niat di dalam duduk bersimpuh mempelajari tuntunan syariat ini yang diambil dari sumber Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan pula Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencerna, kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di sore hari ini kita masih membicarakan tentang hadis-hadis yang menerangkan sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk pada hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dibawakan oleh muallif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini, dari Amr bin Yahya al-Mazini, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an abihi, dari bapaknya. Qala, bapaknya mengatakan kepada Amr bin Yahya al-Mazini, mengatakan kepada putranya, syahidtu Amr ibna Abil Hasan, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan, sa'ala Abdullah ibna Zaidin, bertanya kepada Abdullah ibnu Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai sifat wudu'nya Nabi. Maka fada'a bitaur, maka Abdullah ibnu Zaid pun meminta agar didatangkan satu wadah daripada air bejana. Naam. Min ma'in yang berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun akhirnya berwudu, mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada mereka yang bertanya. Maka diceritakan bagaimana cara wudunya. Fa'akfa'a ala yadaihi minat tauri. Maka beliau pun mengilirkan atas kedua tangannya dari taur tadi, wadah bejana tadi, kepada kedua tangannya. Kemudian faghasala yadaihi salasan, mencuci tangannya tiga kali. Naam. Summa kemudian adkhala yadahu fit tauri. Memasukkan tangannya ke dalam taur tadi. Naam. Kemudian famat madawastan syakawastan salasan. Maka kemudian dimasukkan tadi tangannya, kemudian beliau tamatmut, berkumur-kumur, dibarengkan dengan istinsyak, memasukkan air ke hidung, dan istinsar, dikeluarkannya. Naam. Satukah gayungan. Dilakukan berapa kali? Salasan tiga kali, bisalasi hurufat, dengan tiga gayungan tadi. Bahasa kita cawukan ya. Ini, cawuk nah demikian. Summa adkhala yadahu fit taur. Setelah itu, kemudian beliau memasukkan tangannya kembali ke bejana tadi. Faghasala wajhahu salasan. Maka beliau mencuci wajahnya tiga kali. Thumma adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Maka beliau mencuci keduanya hingga tercuci bersama dengan kedua sikunya. Ini dua kali. Naam, dua kali. Mencuci tangan dua kali. Summa adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan tangannya, kedua tangannya kembali ke taur tadi. Famasaha bihima ra'sahu. Kemudian beliau usapkan dengan kedua tangan tadi ke kepalanya. Bagaimana cara mengusap kepala? Maka kata beliau, fa'aqbala bihima wa'adbaro. Dimulai dari depan, digiring ke belakang. Marrotan wahidah, sekali saja. Dalam riwayat lain dikatakan, pada abi muqaddami ra'sihi. Dimulai dari bagian depan kepalanya. Diperjalankan hatta zahaba bihima. Kemudian diperjalankan kedua tangannya tadi ila kofahu sampai dengan tengkuk. Sampai dengan tengkuk. Naam. Bukan habisnya rambut, namun sampai dengan tengkuk. Naam, sampai dengan tengkuk. Kemudian setelah itu summa raddahuma. Kemudian berbalik lagi ila makanil ladzi bada minhu, ke tempat permulaan dia memulainya. Berapa? Marrotan wahidah, satu kali. Satu kali. Naam barakallahu fikum. Setelah itu, summa ghassala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 1185. Dan Muslim mengeluarkannya di nomor hadis 235. Dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah di sini faedah tentang perhatian orang tua terhadap kebaikan agama anaknya. Dari mana diambil? Lihatlah. Hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Yahya Al-Mazini. Yang beliau meriwayatkan dari bapaknya. Berarti menunjukkan bapaknya perhatian dengan agama anaknya. Karena diajarkan bagaimana ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, karena pendidikan anak pada asalnya adalah pada atau dipikul di atas pundak kedua orang tua. Oleh karena itu, barang siapa yang berharap memiliki anak yang soleh, perbaikilah kesolehan dirinya. 6. Kesolehan dirinya. Dan kesolehan orang tersebut itulah yang akan menjadi sebab rizki bagi anak-anaknya. Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Kisah perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Dikala mereka berdua melewati sebuah kampung, maka mereka pun meminta izin untuk dijamu, dipersilahkan sebagai tamu di kampung tersebut. Namun ternyata harapan yang sangat besar tadi tidaklah memberikan buah yang manis. Karena nampak dari keduanya orang yang berpegang kepada syariat Allah, justru kampung tersebut menolaknya. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Menolak untuk menjamu keduanya. Padahal Nabi Allah dua-duanya. Hingga akhirnya mereka berjalan. Fawajadadjidaron yuridu ayyang qaddo. Mendapatkan ada sebuah tembok yang sudah hampir runtuh. Maka mereka berdua memperbaikinya, menegakkannya kembali. Maka Nabi Musa pun bertanya, kenapa demikian? Padahal penduduk negeri tersebut telah menyakiti kita. Maka Nabi Khidir mengatakan, adapun tembok tadi, fakana li ghulamaini yatimaini, adalah Allah peruntukan bangunan tadi untuk dua anak yang yatim. Di mana bapaknya sudah meninggal, wakana abuhuma soliha. Dan bapaknya adalah orang yang soleh. Lihatlah, kesolehan orang tua menjadi sebab rizki bagi anaknya. Nah, jadi jangan berpikir, kalau saya kaya, anakku pasti kaya. Tidak, justru kesolehan inilah yang bisa menjadi sebab anak kita ini menjadi orang yang baik. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita mendapatkan dalam riwayat-riwayat hadis, banyak sekali riwayat anak meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Subhanallah, keluarga yang soleh. Baitul ilmi. Nah, inilah demikian. Jangan berpikir terlambat, tidak ada kata terlambat. Yang namanya belajar ilmu agama, kata Abu Ghassan, madama tuhsinu bikal hayah, tuhsinu bikal talab. Selama engkau masih pantas untuk hidup, ya masih pantas untuk belajar. Ya. Maknanya berarti kalau sudah merasa enggak pantas belajar ya. Tadi maknanya kata Imam Syafi'i, kalau orang sudah tidak mau belajar ya takfir 4 kali li wafatihi. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita merasa masih pantas hidup, pantas belajar, jangan terkalahkan dengan bisikan syaitan. Tua-tua kok masih mau ngaji. Ini namanya bisikan syaitan. Loh, justru saya tua, semakin dekat dengan kematian, saya ngaji mencari bekal mati. Kan demikian, gak? Nah, ini demikian harusnya. Barakallahu fikum. Yang muda pun demikian. Nah, di sini maka ini pelajaran pertama. Perhatian orang tua terhadap kebaikan agama anak-anaknya. Kita ambil dari jalan riwayat. Amr bin Abi Yahya meriwayatkan dari bapaknya. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Kesemangatan mereka para ulama mencari ilmu kepada sumbernya. Mencari ilmu kepada sumbernya. Tidak mencukupkan dengan di rumah. Nunggu ilmu itu datang, tidak. Namun kenapa, dari mana? Dari perkataan bapaknya Amr bin Ayani. Dari perkataan bapaknya Amr, Yahya Al-Mazini. Beliau mengatakan kepada anaknya, syahidtu Amr ibn Abil Hasan. Aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan. Berarti dia datang menyaksikan adanya orang yang bertanya. Nah, Kalau di rumah mungkin aku mendengar katanya demikian ya. Namun dia datang sehingga bisa melihat. Yang ketiga, barakallahu fikum. Dari mana diambil tadi, mengambil ilmu dari sumbernya adalah di sini Amr bin Abil Hasan. Dia bertanya kepada para sahabat Nabi. Bukan bertanya ajarkan saya wudu. Namun yang ditanyakan sumber daripada ilmu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumber dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keduanya turunnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang ditanyakan? Ditanyakan bagaimana wudunya Nabi. Tidak terhenti, tolong ajari saya wudu. Memungkinkan diajari wudunya orang yang ngajari. Namun yang ditanyakan wudunya Nabi. Ini menunjukkan orang yang cerdas. Mengambil ilmu dari sumbernya. Nah, kenapa? Karena barakallahu fikum. Yang namanya ibadah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah tauqifiyah. Ibadah kita kepada Allah adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Yani al-wukufu inda dalil. La majala lirra'yi fiha. Berhenti dengan perkara yang ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada celah bagi akal untuk ikut mengusulkan. Menurut saya, bagusnya, cocoknya, dan seterusnya. Tidak. Namun wukuf inda dalil. Dalil seperti ini, ya sudah kita lakukan. Dan apa itu dalil? Sumber adillah yang disepakati para ulama adalah dua, Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau mau dikumpulkan menurut pendapat yang rajih, juga termasuk padanya adalah yaitu ijma' para ulama. Nah, ijma' para ulama, demikian pula qaul sahabi dengan syarat. Nah, dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan tidak ada yang menyelisih dari seorang sahabat pun. Maka inilah sumber-sumber dalil. Maka di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid, sahabat Nabi. Meminta untuk diajarkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena telah lewat dalam hadis yang telah berlalu kemarin pada pertemuan yang lalu. Ketika Utsman ibnu Affan mencontohkan wudu, Nabi mengatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wudunya Nabi. Dikaitkan dengan wudunya Nabi. Karena yang namanya ibadah tauqifiyah. Bukan dikarang-karang, bukan dianggap bagusnya, bukan enaknya, bukan cocoknya, namun ngetut apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, tentang wudunya Nabi. Maka Abdullah bin Zaid pun meminta untuk didatangkan air. Bejana yang ada airnya. Maka beliau mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kembali faedah berikutnya adalah mengajarkan kepada manusia ta'limu bil fi'il ablaq minal ta'lim bil qaul, kata para ulama. Kita mendidik manusia dipraktekkan dengan contoh perbuatan, ini akan lebih mengena dan membekas daripada mengajari mereka sekedar dengan ucapan. Gimana apa mboten? Demikian. Istilahnya wong edewek beriki ngomong. Lah ngomong tuli. Gampil nge. Nah, gampang ngomong. Ngelakonilah angel. Nge. Sehingga di sini. Dari riwayat ini. Diambil faedah oleh para ulama. Ta'limu. Bil fi'li. Ablag. Minat ta'limi bil qawul. yaitu mengajarkan kepada manusia yang dibarengi dengan praktek perbuatan. Ini lebih melekat, lebih mengena daripada sekedar dengan ucapan. Maka ini pula nasihat bagi diri kita masing-masing. Kita sebagai orang tua merupakan guru bagi anak-anak kita. Sehingga kalau kita mau mendidik kepada anak kita untuk berbuat kebaikan, maka kita pun harus mempraktikkan kebaikan tersebut. Karena jangan sampai menjadi bumerang bagi kita. Satu contoh, ayo bocah pada ngaji. Besok tua orang bodoh kayak aku. Ternyata orang tuanya enggak mau ngaji, ya. Malah akhirnya anaknya apa? Mungkin sekarang berangkat karena masih takut kepada orang tua. Akhirnya sudah gede, sudah siap dipukul orang tua tidak sakit. Ayo orang gelem ngaji dan seterusnya dipukul. Enggak apa-apa, sudah enggak sakit. Nah, iya apa enggak? Nah, demikian. Jawabannya apa? Lah, bapaknya bayi orang ngaji. Kan demikian ya. Lah ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga kadangkala sebab kenapa gagal dalam mendidik anak kembalinya karena kesalahan orang tua tidak mencontohkan contoh yang baik. Nah, ini yang pertama harus kita introspeksi. Nah, barakallahu fikum. Namun jangan menjadikan pesimis ketika kita bukanlah orang yang soleh dengan kesolehan yang sempurna. Berarti tidak bisa memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Bukan maknanya demikian. Namun salah satu upaya untuk bisa mewujudkan generasi soleh dan solehah adalah contoh yang dicontohkan oleh orang tua yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Maka kemudian masuk kepada pembahasan. Maka di sini pun Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau mencontohkan kaifiyah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa di antara njenengan yang masih ingat hadis kemarin prakteknya, ya. Kalau hadis Utsman bin Affan kemarin mencontohkan wudu hampir sama, dicuci tangan berapa? 3 kali. Kemudian dicuci wajah 3 kali. Dicuci tangannya sampai dengan siku berapa kali? 3 kali, ya. Diusap kepala kemudian dicuci kaki 3 kali. Itu kemarin hadisnya Utsman. Hadis Abdullah bin Zaid di sini kita cermati lagi. Dicuci tangan 3 kali. Dicuci wajah 3 kali. Kemudian tangan dicuci sampai dengan siku berapa kali? 2 kali. Ya. Kemudian kepala 1 kali dengan penegasan caranya. Dengan penegasan caranya. Kemudian dicuci kakinya. Tidak disebutkan 3 kali berarti dibawa kepada yang muqayyad. Nah, berarti 3 kali. Berarti ada perbedaan atau tidak? Nah, ada perbedaan. Lah inilah indahnya Islam. Barakallahu fikum. Di dalam Islam, barakallahu fikum, selalu kita menanamkan yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah kepada Allah adalah tauqifiyah, maknanya ngetut dalil yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut pendapat fulan atau alan. Kalau memang Nabi mencontohkan praktek yang berbeda-beda dan secara penelitian betul-betul sampai kepada Nabi, maka kita pun mempraktekkan boleh ini, boleh itu. Nah, adapun kalau datang suatu permasalahan, kok berbeda, maka apakah kita bisa mempraktekkan ini dan itu? Tidak. Seorang muslim selalu menegakkan yang pertama, ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau datang kedua-duanya ada, kita boleh mempraktekkan dua-duanya. Kalau ternyata salah satunya tidak ada, maka kita tinggalkan yang tidak ada contoh dari Nabi. Kita ambil contoh yang dari Nabi. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini dibahas oleh para ulama bahwasanya perbedaan ibadah, perbedaan di dalam Islam ada dua. Ada dua. Perbedaan, perselisihan dalam perkara akidah, ideologi. Keyakinan, rukun-rukun iman diantaranya. Maka yang seperti ini tidaklah kita boleh menerima adanya perbedaan. Harus kita iman kepada Allah. Yang Allah itu adalah sang pencipta pemberi rizki. Oleh karena itu wajib bagi kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Karena dialah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Koh seandainya ada orang. Saya meyakini Allah yang mencipta memberi rizki. Namun saya ibadah kepada selain Allah. Maka kita katakan ini menyimpang. Tidak kita terima. Nah, karena ini perbedaan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Iman kepada malaikat harus kita imani. Kok ada orang menyatakan saya tidak beriman kalau malaikat itu ada. Maka yang seperti ini kita tolak. Anda menyimpang karena ini adalah perbedaan yang tidak ditolelir dalam syariat ini. Ada orang menyatakan saya tidak beriman kalau surga dan neraka itu sudah ada. Kita tolak. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari rukun-rukun iman. Berarti Anda menyimpang. Karena menentang Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang harus kita yakini. Nah, dan masih banyak perinciannya. Ini sebagai gambaran. Nah, yang kedua adalah perbedaan yang memang di sini masih bisa kita toleransi. Yaitu dalam perbedaan yang di situ dibolehkan seorang untuk berijtihad. Berijtihad. Maka di sini ada dua macam. Yang pertama adalah perbedaan tata cara yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti sifat wudunya beliau. Di dalam hadis Utsman bin Affan, hadisnya sahih dan masih berlaku. Nabi mencontohkan cara wudu 3 kali semuanya kecuali kepala, ya. Di dalam hadis Abdullah ibn Zaid hampir mirip seperti hadis Utsman ibn Affan, dibedakan mencuci tangan sampai dengan siku berapa kali? 2 kali. Dan hadisnya sahih. Berarti boleh kadangkala kita dengan hadisnya Utsman, boleh kadangkala kita dengan hadisnya Abdullah bin Zaid. Kalau ditanya lo jenengan kurang satu, oh saya sedang mengamalkan hadis Abdullah bin Zaid. Bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Ya. Dia akan mengatakan sah karena sesuai Nabi. Tidak sah karena tidak sesuai dengan Nabi. Dan datang yang lainnya. Masih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Dalam urutan hadis 1184 atau sekian. Datang hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marrotan. Dahulu Nabi pernah berwudu mencucinya semuanya 1 kali 1 kali. Cuci tangan 1 kali, kumur-kumur, istinsar 1 kali, mencuci wajah 1 kali, tangan dicuci sampai siku 1 kali, 1 kali kanan, 1 kali kiri, semua 1 kali. Beda apa enggak berarti kalau begitu? Beda lagi. Ini namanya ikhtilafut tanawwu. Perbedaan praktek yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maka yang seperti ini, kalau memang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urutan sanad yang sahih sampai kepada Nabi dan masih relevan berlaku, bukan dihapus, maka ini boleh kita amalkan, boleh ini, boleh itu. Difahami ini? Ini? Namun kalau tidak didasari dalil, namanya khilaf tabat. Satu ada tuntunan yang jelas dari Nabi, satu tidak. Ini karena saya cocoknya demikian lawis, biasanya kayak gini. Maka yang seperti ini adalah keliru. Yang wajib kita kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo kenapa demikian? Karena ibadah tauqifiyah. Ibadah itu berhenti di atas dalil. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda, bukan menurut yang lainnya. Namun bagaimana Nabi mencontohkan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, khilaful afham. Khilaf di dalam memahami. Seperti contoh seorang memahami ada hadis yang banyak. Saya juga ada dalilnya ini. Contohnya demikian. Ya. Mereka mengatakan katanya ada dalilnya. Namun setelah diteliti dalil yang jadi pegangan ternyata lemah atau dhaif. Maknanya tidak sampai kepada Nabi dengan benar. Berarti kekeliruan. Nah, sementara hadis yang sahih adalah sampainya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tentang ibadah kunut subuh. Mereka mengatakan ada hadis dari Anas bin Malik mengatakan qanatan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yufariqad dunya. Nabi ini membaca kunut dalam sholat fajar sampai dengan meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan. Nah, di sana ada hadis yang lainnya. Yang diriwayatkan di dalam sahih. Dari Anas bin Malik. Qanatan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam syahron. Yada'u ala riklin wa taqwan. Nabi dahulu melakukan kunut sekedar sebulan saja. Mendoakan Riklin dan Dhakwan yang mereka membunuh 70 orang yang membantai. Yaitu yang mereka membantai 70 orang utusan Nabi untuk mengajari Al-Quran. Malah dibunuh oleh mereka. Sehingga Nabi membaca kunut nazilah yang ketika itu dibaca pula dalam sholat subuh. Selama berapa subuh? Sebulan. Berhenti setelah itu. Berarti pertentangan tidak dua hadis ini? Pertentangan. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, jalan hadis yang pertama yang mengatakan hatta yufariqad dunya sampai dengan beliau wafat, ternyata setelah diteliti ada di sana seorang yang menyampaikan hadis ini bersama yakni Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, ada rawi bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Yang kata para ulama di zaman beliau, ajma'u ala dha'fihi, sepakat ini rawi yang lemah. Tidak bisa dipegang periwayatannya. Berarti kalau begitu adalah lemah. Sehingga kita mengatakan kenapa Anda tidak melakukan ini? Karena hadisnya lemah. Adapun kalau memang ada kunut nazilah, maka kita pun akan membacanya walaupun di sholat subuh, bahkan sholat maghrib, isya, dan duhur sekalipun. Nah, karena inilah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini makna ibadah tauqifiyah. Maka bagaimana yang seperti ini, khilaf yang seperti ini, kembalinya kita melihat apakah dalil penyandaran tersebut sampai kepada Nabi atau tidak. Kalau ternyata satu dhaif, satu sahih, maka kita berpegang kepada yang sahih dan yakinilah itulah sunnah Nabi. Nah, itulah sunnah Nabi. Dan kita menyalahkan kenapa? Karena Anda berpegang dengan hadis yang lemah. Nah, ya lemah-lemahkan hadis, bukan demikian. Makna hadis itu lemah, maknanya tidak sampai kepada Nabi. Seperti seandainya seorang mengatakan, fulan itu orangnya jahat, pelit, dan seterusnya. Misalnya, atau dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, saya paling benci kepada misalnya fulan, demikian. Padahal orang tersebut tidak mengatakan, sampai kepada saya. Apakah saya akan mengatakan, ya walaupun nyatanya situ tidak sampai ke situ, tapi kan sudah menyebar kemana-mana, tetap saya pegang. Nah ini namanya kita benar apa salah? Benar apa salah nek atas niku? Lah makna hadis dhaif itu seperti itu. Hadis yang tidak sampai kepada Nabi dengan penyandaran yang kuat, pegangan yang bisa dipegang. Kau terus dipertahankan maknanya ya kayak tadi. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Orang yang sengaja berdusta dengan mengatasnamakan Nabi, maka bersiap-siaplah dia menyiapkan tempat duduknya daripada neraka. Naudzubillah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ini pelajaran bagi kita. Di dalam kita menghadapi perselisihan-perselisihan yang ada, jalan keluarnya bukan kembali menurut saya, menurut fulan. Namun kembalinya kepada sunnah. Kembalinya kepada sunnah. Kenapa demikian? Karena yang namanya perselisihan itu pasti ada. Itu pasti ada. Dibawakan oleh para ulama, oleh Al-Uqaili dan yang lainnya, riwayat yang menyatakan, ikhtilafu ummatir rahmah, perselisihan umatku, perbedaan umatku adalah rahmat. Hadis ini setelah diteliti oleh para ulama, la aslalahu, sanadnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diadakan oleh mereka ashabu al-muta'assibuin, yaitu orang-orang yang fanatik kepada pendapat-pendapat tertentu untuk membela pendapat dan juga penemuannya. Sehingga dibawakan, digulirkan hadis-hadis semacam ini. Padahal barakallahu fikum, yang benar namanya ikhtilaf, berbeda tatkala seorang keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya berbeda. Nah, coba kalau kita semua sepakat kembali kepada sunnah, tentu akan diraih persatuan yang hakiki. Persatuan yang hakiki. Dan disitulah yang paling dibenci oleh orang-orang kufar. Yang paling dibenci oleh orang-orang kafir. Sehingga mereka ingin menfitnah. Sehingga mereka ingin menggambarkan orang-orang yang berpegang kepada sunnah adalah orang yang ingin membuat perpecahan. Ingin membuat yang namanya kerusuhan. Dan seterusnya. Yang intinya supaya manusia lari dari sunnah. Lari dari sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini faedah berikutnya. Jadi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari beliau dengan beberapa sifat, di antaranya 4 sifat. Sifat yang pertama adalah berwudu dengan cara mencucinya 1 kali semuanya. Ini boleh, boleh. Namanya khilaf tanawwu, khilaf praktek yang dicontohkan Nabi. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas 6 yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. 6 Yang kedua adalah berwudu dengan 2 kali. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dan juga yang ketiga berwudu dengan 3 kali 3 kali dengan riwayat kecuali kepala satu kali dengan riwayat Utsman bin Affan dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, seperti riwayat Utsman hanya saja mencuci tangan sampai dengan siku dua kali. Nah. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi nas-nas yang seperti ini semuanya benar datang dari Nabi, maka kita kadangkala mempraktekkan ini, kadangkala itu. Nah, namun diilmui dulu. Dalam rangka apa? Pertama, supaya kita menghidupkan syariat jadi tidak mati. Ya, menghidupkan syariat jadi tidak mati. Yang kedua, menghilangkan hati kita dari sifat jumud dan fanatik. Karena ini semuanya datang dari Nabi. Nah, walaupun kadang-kala kita memandang ini yang afdol adalah yang sifat hadisnya Utsman, karena sempurna, namun boleh kadang-kala untuk menghilangkan jumud dan fanatik. Nah, mungkin di rumah biar tidak terjadi gejolak. Ya, kalau di hadapan masyarakat yang umum kita wudu, wah itu orang gara-gara ngaji itu wudunya tidak sah. Karena belum sampai ilmu kepada mereka. Wudunya satu kali. Mungkin di rumah kita praktekkan. Mengobati hati kita dari fanatik. Tidak mengapa di hadapan manusia yang sudah ngaji. Oh sudah paham. Ya sudah paham. Namun kalau di hadapan masyarakat yang belum tahu dan sebagainya. Oh itu kok wudunya satu kali ya. Wah sholatnya gak sah. Aku gak mau makmum di belakangnya. Nah, seperti itu nginomboten. Nah diaran-aran. Arani. Nah, maka dari itu semangatlah belajar agar mengetahui ilmu. Nah, barakallahu fikum. Maka ini sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita ambil perkara tentang sunnah-sunnah. Sunnahnya masih banyak faedah dalam hadis ini. Insyaallah kita petik beberapa faedah yang lainnya dalam pertemuan yang akan datang. Nah, ini yang mudah kita pelajari di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu agama yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkan amalan soleh yang sesuai, selaras dan lurus sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalan beliau. Nah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada diri-diri kita dan kaum muslimin seluruhnya untuk cepat kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atasnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.